Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات, جماعة subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Libas wa Zina, pakaian dan perhiasan, bab yang ke-33, haram menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya, membuat tato dan meminta dibuatkan tato, menghilangkan rambut pada wajah dan meminta dihilangkan rambut pada wajah, merenggangkan gigi dan mengubah ciptaan Allah. Hadis yang ke-5512 pada halaman 213. Hadis yang pertama di halaman 213, nomor 5512. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qalu haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Mansur bi hadzal isnadi al-haditha عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب. Hadis yang sama dengan hadis sebelumnya dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Di sini dari gurunya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dari gurunya Muhammad al-Musanna dan ibnu Bashar, Muhammad ibnu Bashar, tiga orang gurunya. Mereka meriwayatkan dari guru mereka Muhammad bin Ja'far, kemudian dari Syu'bah, dari Mansur. Nah, ketika sampai kepada Mansur, dari Mansur ke ujung sama. Kalau kita kembali ke sanad sebelumnya, di sana nanti ada Mansur 5511 pada baris yang ketiga, an Mansurin. Ya, ada Mansur. Di sinilah tempat bertemunya sanad-sanad tersebut sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, hadisnya hadis Abdullah ibn Mas'ud. Ya, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, cerita tentang awalnya Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan statement. Kata Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu al-washimati wal mustausimat والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Nah, ini yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka datang seorang wanita dari Bani Asad, ya, dipanggilannya siapa? Ummu Ya'qub. Datang Ummu Ya'qub dari Bani Asad menjumpai Abdullah bin Mas'ud untuk meminta kejelasan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Karena Abdullah Mas'ud menyandarkan laknat tersebut kepada Allah, la'anallah. Allah melaknat. Wanita ini datang kemudian fa balagha dhalika imra'atun min Bani Asad yuqalu laha Ummu Ya'qub wa kanat taqra'ul Qur'an. Ummu Ya'qub ini orang yang menguasai Al-Quran, yaitu menghafalnya. Lalu dia datang kemudian menanyakan, sampai kepada saya bahwa engkau mengatakan Allah melaknat. Ya, padahal saya sudah mencari-cari dalam Al-Quran laknat Allah untuk wanita-wanita yang membuat tato dan minta dibuatkan tato, wanita-wanita yang mencabut bulu alis atau yang meminta dicabut, wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan, wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah. Engkau katakan Allah melaknat, saya sudah baca Al-Quran. Ya, dari awal sampai akhir saya cari-cari, tidak ada. Kata Abdullah bin Mas'ud, la in qara'tihi laqad wajadtihi. Ya. Jika engkau benar-benar membacanya, ya, laqad wajadtihi, niscaya kamu akan dapatkan itu. Tidakkah engkau membaca Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Ya. Sementara Rasulullah SAW sudah melaknat. Ya, Allah, Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Nah, maka apa yang dilaknat oleh Rasul berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita ini yang dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang tadi kita baca. Ya. Tetapi kata beliau, mujarradan an sa'iril qissati, ya, dari cerita juga tentang Ummu Ya'qub tidak ada cerita tentang Ummu Ya'qub ini. Di sini hanya sekedar menyatakan bahwa Allah melaknat wanita-wanita yang berbuat beberapa perbuatan tadi, membuat tato, meminta dibuatkan tato, mencabut alis mata, meminta untuk dicabutkan, kemudian merenggangkan gigi untuk kecantikan, pada intinya merubah-rubah ciptaan Allah tanpa ada cerita wanita yang tadi datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis, bunyi hadis yang dibawakan oleh sanad yang tadi kita baca. Intinya sama, itu berkenaan dengan haramnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi disimpulkan oleh Imam Nawawi di dalam bunyi bab. Ya. Berikutnya 5513. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Syaiban ibn Farrukh qala haddatsana Jarir yakni ibn Hazim qala haddatsana Al-A'mas an Ibrahim an Alqamata an Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithihim, dengan hampir sama dengan hadis-hadis yang telah diriwayatkan sebelumnya. Sanadnya baru, bunyi hadisnya hampir sama dengan lafaz hadis sebelumnya. Ya. Intinya apa? Bahwa banyak jalur dari Abdullah bin Mas'ud yang menegaskan hadis Nabi SAW tadi bahwa Nabi melaknat dan bahkan Allah melaknat perbuatan-perbuatan wanita karena memang banyak wanita yang melakukan hal tersebut. Pembuat tato dan minta dibuatkan tato, ini yang pertama, mencabut alis mata atau diminta untuk dicabuti alis matanya, kemudian merenggangkan gigi untuk kecantikan. Ini beberapa perbuatan yang ditegaskan dalam hadis tersebut. Hadis berikutnya 5514. 5514. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani wa Muhammad ibn Rafi', dua orang ini, dua orang gurunya. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ibn Jurayj. قال أخبرني أبو الزبير أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله. Ini hadis siapa? Hadis Abdullah, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma al-Ansari. Ya. Yaqul, Jabir mengatakan zajara melarang dengan keras. Ya, zajara di sini artinya melarang saja. Lebih zajara lebih dari sekedar naha. Ya. Zajar melarang dengan tegas. زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. Ini yang permasalahannya yang ada pada hadis-hadis di awal-awal bab, yaitu menyambung rambut. Ya. Ini kembali menegaskan tentang hukum menyambung rambut. Ya. Nabi SAW melarang dengan keras wanita yang antasilal mar'ah, wanita yang menyambung bira'siha dengan kepalanya syai'an sesuatu. Ya. Berupa rambut yang lain, bukan rambut dia. Ya. Meletakkan di kepala atau menyambung ke rambutnya, karena ada juga servis menyambung rambut yang apa dengan kecanggihan sekarang ini, atau meletakkan di kepala rambut lain. Ya. Ya. Kita tidak sebutkan wig-nya, meletakkan kepala rambut orang lain. Ya. Ya. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW dengan keras. Dan memang ada wanita yang kerjanya itu, rambut aslinya sampai tidak diketahui bagaimana bentuknya. Ya. Yang di kepalanya itu semuanya rambut palsu. Rambut palsu. Ya. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Ya. Bi ra'siha syai'an. Saya kemarin mendengar kajian Ustaz Abdul Somad. Luar biasa ketika ditanya tentang hukum make up. Apa hukum make up? Make up itu artinya kata beliau, make itu menjadikan up atas, ke atas, mengangkat ke atas. Jadi yang nilainya 5 jadi 8 karena make up. Ini pemalsuan. Ini pemalsuan. Jadi begitulah kedustaan-kedustaan yang muncul, dan ini tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan dalam agama, menampilkan yang bukan asli, menampilkan yang bukan asli. Sama dengan ini, hakikat dari larangan ini adalah menampilkan rambut yang bukan rambutnya. Antasilal mar'atu bira'siha syai'an. Antasilal mar'atu bira'siha syai'an. Seorang wanita menyambung atau meletakkan di kepalanya sesuatu yang bukan miliknya, maksudnya dari rambut. Ini sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, haram menyambung rambut dengan meminta, dan meminta disambungkan rambut. Meminta, dia bukan pelakunya, tapi dia yang terjadi padanya hal tersebut, yang pelakunya orang lain. Ya. Kedua-duanya dilaknat oleh Nabi SAW. Dalam hal ini juga sama, zajara melarang dengan keras. Jadi sama hal dengan yang tadi, walaupun memang berhias adalah dianjurkan kepada wanita, tetapi kalau seandainya menghilangkan siapa dirinya seperti yang sekarang ini, di wajahnya itu sudah memang sudah 100% berubah, bukan lagi dianya yang lama, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ya. Menyampilkan yang bukan hakikat dirinya. Ya, nanti ketika hilang itu semua, orang akan terkejut, dan tentu saja ini tidak sesuai dengan arahan agama kita. Berhias seperti perhiasan-perhiasan pakaian. Yang pakaian tentu tidak akan merubah. Ya, kemudian perhiasan-perhiasan wanita seperti anting-anting, kalung dan yang lainnya, kemudian perhiasan dengan mengurusi rambut, rambutnya disisir dengan bagus. Adapun menempelkan sesuatu yang lain, ketika tempelan itu hilang, akhirnya kembali kepada asal mulanya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Ini hadis yang ke-5514 yang berkenaan dengan hukum menyambung rambut. Nabi SAW melarang dengan keras antasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Seorang wanita menyambung dengan kepalanya sesuatu, yang maksudnya tadi yang bukan rambutnya. Berikutnya 5515. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab an Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf annahu sami'a Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu sami'a Muawiyah ibn Abi Sufyan ama hajjin wa huwa 'ala al-mimbar. Ya. Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Humaid bin Abdurrahman ibn Auf. Ini salah seorang perawi, anaknya Abdurrahman bin Auf. Ya. Bahwa dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan di masa khilafahnya, di masa kekhalifahannya. Ketika itu dia di musim haji, ya berarti di Madinah, kedatangannya di Madinah di musim haji, ama hajjin, pada musim haji, wa huwa 'alal mimbar, didengar oleh Humaid Muawiyah berkata ketika itu dia di atas mimbar, apakah khutbah Jumat atau yang lainnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hadis juga ada dalam Sahih Bukhari, maksudnya zahirnya kejadiannya bukan khutbah Jumat, sehingga yang hadir tidak terlalu banyak atau tidak dihadiri oleh tokoh-tokoh atau ulama-ulama besar, ya, mungkin orang-orang tertentu saja. Itu keberadaan Muawiyah di atas mimbar. Watana wala kusatan min sya'arin, ini yang weak tadi. Ya. Ketika sudah di atas mimbar, kemudian dia mengambil kussah, sekumpulan atau kumpulan dari rambut. Ya. Kanat fi yadi harasi, dan benda tersebut berada di tangan seorang pengawal. Ya. Pengawal. Jadi di situ ada pengawalnya. Ya. Diambilnya benda tersebut yang merupakan kumpulan dari rambut, lalu dia memperlihatkan kepada semua, dia di atas mimbar dan mengatakan yaqul ya ahlal madinati, wahai penduduk Madinah, berarti kejadiannya di Madinah, aina ulama'ukum, di mana ulama-ulama kalian ini. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa dia bukan khutbah Jumat seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar. Kalau khutbah Jumat berarti di sana sudah ada para ulama yang salat Jumat, tidak kemungkin ada para ulama yang tidak salat Jumat. Ini menunjukkan bahwa khutbahnya bukan khutbah Jumat, yaitu khutbah ya biasa, pidato biasa, dan dihadiri orang-orang oleh orang-orang tertentu atau beberapa orang saja, dan tidak dihadiri oleh para ulama atau sebagian besar para ulama. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lanjutan dari perkataan Muawiyah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadha. Saya mendengar Nabi SAW melarang dari benda ini. Nah, dia perlihatkan ini, dan mana ulama kalian? Kok masih ada saja yang memakainya? Ya. Padahal saya sudah mendengar Rasulullah SAW melarang dari benda ini. Ya. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan innama halakat banu Israel hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Kata Nabi bahwa Banu Israel diminasakan atau binasa Banu Israel ketika wanita-wanita mereka memakai hal-hal yang seperti ini. Kata Imam Nawawi juga, Ibnu Hajar dan yang lainnya, ini salah satu penyebab, bukan satu-satunya penyebab hancurnya Bani Israel. Salah satunya, karena sebabnya banyak, dosa-dosanya banyak, pembangkangannya, perubahannya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah ketika wanita-wanita mereka sudah memakai benda ini. Ya. Jadi itu di antara penyebab murkanya Allah. Nah, sekarang sekian banyak wanita-wanita, jangankan wanita-wanita kafir, tapi wanita-wanita muslim. Ya, dan bukan hanya wanita, laki-laki pun juga melakukan hal demikian. Dahulu Bani Israel wanita yang melakukannya. Sekarang yang seperti itu laki-laki. Laki-laki pakai wig. Ya. Walaupun dalam dunia hiburan, tetapi memakainya dilarang. ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penyebab murka Allah, penyebab turunnya bencana. Karena itu yang menghancurkan, salah satu dari sebab hancurnya Bani Israel, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama halakat Bani Israel hina takhadha hadhihi nisa'uhum." Sesungguhnya Bani Israel binasa ketika wanita-wanita mereka melakukan hal ini, maksudnya memakai benda yang dipegang oleh Muawiyah ketika diambilnya dari tangan salah seorang pengawal. Bukan pengawalnya memakai, tetapi dia memang sengaja membawa itu karena dia melihat ada yang masih memakainya. Kenapa benda ini masih ada? Kenapa benda ini masih dipakai oleh wanita-wanita? Padahal saya mendengar Nabi melarangnya, dan bahkan Nabi menegaskan bahwa Bani Israel dahulu salah satu dari sebab kebinasaan mereka adalah ini. Ya. Ini hadis 5515, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis ini hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Berikutnya 5516, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah ha wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus ha wa haddatsana Abdu bin Humayd قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك غير أن في حديث معمر إنما أذب. Ini sanadnya juga sangat banyak ya, jalur sanadnya yang baru membawakan hadis Muawiyah tadi, cuma perbedaannya di ujung. Kalau yang tadi adalah innama halaka, kalau di sini innama uzziba. Ya, sesungguhnya disiksa Bani Israel ketika wanita-wanita mereka sudah menggunakan benda ini. Ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Di sana adalah binasa, di sini disiksa. Ya, menunjukkan bahwa bencana yang menimpa mereka itu siksa. Menunjukkan bahwa bencana yang menimpa Bani Israel yang membuat mereka hancur adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi bencana-bencana yang sekarang menimpa umat manusia disebabkan oleh ini. Ya, karena Nabi memberikan ancaman kalau itu yang diturunkan oleh ditimpakan oleh Allah kepada mereka, maka tidaklah mustahil di antara bencana yang menimpa yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia di akhir zaman ini adalah salah satu penyebabnya orang sudah menjadi biasa menggunakan benda tersebut, meletakkan di kepalanya yang rambut yang bukan rambutnya sendiri, rambut lain, bukan yang tumbuh di batok kepalanya, tetapi justru rambut yang disambung atau rambut yang disusun kemudian diletakkan seakan-akan rambutnya dia. Nah, ini penyebab bencana, penyebab murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 5517, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Gundar an Syu'bah qala wa haddatsana Ibnu Muthanna wa Ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. Itu yang tadi saya sempat nukilkan bahwa itu adalah kepalsuan. Nabi mengatakan itu pemalsuan atau kepalsuan. Ya. Hadis ini bermula dari Sa'id, cerita Sa'id bin Musayyab. Kalau tadi cerita Humaid bin Abdurrahman bin Mas'ud bin Auf. Kalau di sini cerita Sa'id bin Musayyab. Mereka sama-sama dari generasi tabi'in. Ya. Qadima Muawiyatul Madinah. Kata Sa'id bin Musayyab, suatu ketika Muawiyah tiba di Madinah. Dan Humaid tadi bercerita bahwa itu di musim haji. Berarti tibanya itu untuk haji. Fa khatabana, maka beliau menyampaikan khutbah, pidato. Wa akhraja kubbatan min sya'ar. Dalam di saat dia di atas mimbar, dia keluarkan satu gulungan rambut, ya. Satu gulungan rambut, mengeluarkan potongan rambut. Di sini ada tambahan terjemahannya, yang sebagiannya disambung dengan sebagian yang lain. Makanya saya katakan gulungan, satu gulungan rambut. Jadi dia bersambung-sambung digulung. Ya. Persis dengan yang tadi ceritanya, yaitu diambil dari tangan pengawas, pengawalnya, kemudian dia pertontonkan. Di sini juga demikian. Faqal, kata Muawiyah, ma kuntu ura anna ahadan yaf'aluhu illa al-yahud. Saya tidaklah melihat atau menduga bahwa seseorang melakukan perbuatan ini kecuali orang Yahudi. Dia tidak mengira ada kaum muslimin yang menggunakannya. Dia tidak pernah menduga bahwa ada muslim yang melakukannya, dan dia yang dia tahu bahwa Yahudi yang melakukan hal tersebut. Tetapi sebenarnya tidaklah heran, karena memang Nabi mengatakan bahwa umat kaum muslimin ini akan mengekor, ya, kepada Yahudi dan Nasara. Ya, kata Nabi SAW, latattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quzzati bil quzza atau shibran bi shibrin hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Sungguhnya kalian pasti akan, maksudnya umatnya, akan mengikuti langkah-langkah umat-umat terdahulu. Ya. Sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, bahkan kalau mereka memasuki lubang biawak, padang pasir, maka kalian pun akan mengikuti untuk masuk ke dalam. Saking inginnya mereka mengikuti dan mengekor kepada mereka, kepada umat-umat terdahulu. Kata para sahabat, al-Yahudu wa Nasara, apakah mereka itu adalah bangsa Yahudi dan Nasara? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi? Jadi tidaklah heran apa yang terjadi, sementara Muawiyah dalam pikirannya belum sampai waktu itu. Makanya dia mengatakan, saya tidak menduga bahwa orang yang melakukan ini selain orang Yahudi. Ternyata ada kaum muslimin yang sudah memakainya ketika itu, di zaman Muawiyah. Apalagi di zaman kita sekarang ini, dan bahkan ini sudah menjadi biasa. Ya. Orang tidak merasa melanggar melakukan itu, tidak melakukan pelanggaran untuk melakukan hal tersebut, padahal sangat dilarang oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Jabir tadi, zajara Rasulullah SAW. Ya. Itulah hadis ke 5500. Kemudian lanjutannya, inna Rasulullah SAW balagahu, Nabi SAW sampai kepadanya tentang perkara ini, ya, fasammahu zur. Maka Nabi SAW menamakan benda tersebut dengan kepalsuan. Ya, dengan palsu. Ya, menampakkan sesuatu yang bukan miliknya atau bukan jati dirinya. Ini adalah kepalsuan, dan ini dus, ini adalah terlarang dan tercela dalam agama kita. Ya, tercela dalam agama Islam. Terakhir, 5518, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Mu'adzun wa huwa ibn Hisham qala haddatsani Abi an Qatadata an Sa'id ibn al-Musayyib an Sa'id ibn al-Musayyib anna Muawiyah qala dhaata yawmin innakum qad ahdathtum ziyyi su'in. Kata Sa'id bin Musayyab bahwa Muawiyah satu hari pernah berkata, sungguhnya kalian telah melakukan, ya, hal yang baru, yaitu stelan zi, ya, yang jelek, ya, yang buruk. kebiasaan dibuatnya sini, kebiasaan yang buruk, mengada-adakan kebiasaan yang buruk. Zai adalah tampilan, ya, tampilan yang buruk. Wa inna nabiyallahi SAW naha anizur, padahal Nabi SAW telah melarang dari berdusta atau kepalsuan. Qala waja'a rajulun bi'asan ala ra'si khirqah, dia berkata datang seorang laki-laki dengan membawa tongkat, di kepalanya ada khirqatun, ada secarik kain. Qala Muawiyah ala wa hadha az-zur, ya, ketahuilah bahwa ini salah satu dari kepalsuan, yaitu meletakkan di kepala sesuatu yang menampakkan. Khirqah mungkin dari kain yang seakan-akan bentuknya rambutnya dari benda, tapi bukan rambut, bukan dari rambut, tetapi bentuknya bentuk rambut. Ini juga dihukumi oleh Muawiyah sebagai kepalsuan. Qala Qatadah ya'ni ma yukathiru bihin nisa ash'arahunna minal khiraq, yaitu apa yang dilakukan oleh wanita untuk memperbanyak rambutnya dengan meletakkan, untuk nampak banyak rambutnya lebat dengan meletakkan kain di atasnya yang berbentuk rambut, yang dijalin-jalin, dikira rambut. Ya, ini sudah ada di zaman sahabat perbuatan ini, yang diletakkan kepala dan dibentuk sanggul atau dibentuk sebagai jalinan, ternyata dia bukan rambut. Walaupun asalnya bukan rambut, tetapi dari benang mungkin atau dari carikan kain, kemudian digulung, dijalin-jalin, dari jauh nampaknya seperti rambut. Dan ini yang dilakukan oleh wanita, bukan berarti Muawiyah melihat wanita memakainya, tetapi dilaporkan kepadanya ada wanita-wanita yang mungkin banyak dijual, adanya dijual ini menunjukkan bahwa sudah ada yang memakainya dari kaum muslimin. Nah, ini yang ditegur dengan keras oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Ma'asyal muslimin wal muslimat, dari riwayat-riwayat yang tadi telah kita baca, ya, yang paling ditekankan di ujung-ujung ini adalah tentang menyambung rambut, sementara yang berkenaan dengan yang lain-lainnya telah ada pada hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan kembali kita ke bunyi bab, ada beberapa larangan di sini, yaitu yang pertama menyambung rambut, yang kedua membuat tato, hadisnya sudah ada, yang ketiga menghilangkan rambut pada wajah, maksudnya alis, ya. Yang keempat merenggangkan gigi, juga ada dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian inti dari itu semua adalah mengubah ciptaan Allah yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, al-mughayyirun al-mughayyirati khalqallah, wanita-wanita yang maunya merubah-rubah ciptaan yang telah dibuat, yang dicipta oleh Allah pada tubuhnya dengan melakukan perkara-perkara semuanya tadi. Kemudian ada satu faedah yang mungkin kita tambahkan, yaitu bagaimana seorang pemimpin sangat perhatian dengan agama rakyatnya. Ya, seorang pemimpin yang sangat perhatian terhadap agama rakyatnya ketika dia mengingkari kemungkaran yang terjadi. Kemudian pertanyaan Muawiyah, aina ulama'ukum, mana para ulama kalian? Bisa jadi penyebabnya karena para ulama ketika itu tidak banyak hadir dan tidak mengetahui bahwa itu sudah berkembang, ya, sudah ada di terjadi fenomena di kaum muslimin, atau penyebabnya tidak banyaknya hadir karena memang bukan khutbah Jumat tapi khutbah pidato biasa, dan mungkin mereka disibukkan oleh kesibukan-kesibukan sehingga tidak hadir pada kesempatan tersebut. Yang kedua, bisa jadi hadis yang disampaikan oleh Muawiyah ini tidak banyak yang mengetahui, belum tersebar luas, ya, sebagaimana tidak tersebarnya di zaman kita sekarang ini, ya, tentang ini, tentang perkara menyambung rambut ini, sehingga masih banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui hukumnya. Kalaupun ada yang mengetahui hukumnya, tapi mereka dengan berani untuk melanggarnya karena meremehkan dosa. Itu di antara penyebab pertanyaan Muawiyah, aina ulama'ukum. Kemudian bisa jadi mereka bukan tidak sampai, tapi hadis yang sampai kepada mereka tidak kuat, sehingga mereka menganggap bahwa ini hanya larangan makruh saja, bukan haram. Ya, makruh saja bukan haram. Nah, ini bukanlah sebagai tuduhan kepada para ulama yang membisu dan tidak mengingkari kemungkaran ketika itu, ya, tetapi penyebabnya mungkin karena ketika itu mereka tidak terlalu banyak hadir dan apa yang terjadi itu mungkin belum terlalu berkembang sehingga sulit untuk didapatkan. Adapun Muawiyah mungkin laporan, bukan dia melihat tapi dilaporkan kepadanya oleh seseorang. Kemudian kedua, hadis Muawiyah itu tidak banyak tersebar sehingga para ulama juga tidak banyak yang mengetahuinya. Kemudian bisa jadi hadisnya sampai tetapi bagi mereka itu hadisnya lemah atau tidak kurang cukup untuk dijadikan sebagai hujah. Kalaupun mereka berpendapat itu terlarang tetapi larangannya makruh. Sementara Muawiyah dan hadis Muawiyah dan hadis yang lain ini menyatakan bahwa itu haram. Dan itu yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam bunyi bab haram menyambung. Dan ini kesimpulan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Naam, ya. Bukan menjarangkan. Mendapatkan, dia jarang kemudian mendapatkan. Nah, itu seperti yang saya isyaratkan kemarin. Pertemuan sebelum ini bahwa dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya al-mutafallijati lil husni, itu yang merenggangkan atau menyusunnya untuk kecantikan, ya. Tetapi kalau ada celah yang bentuknya adalah mungkin tidak tersusun rapi kemudian dirapikan, ini bukan, ya, bukan terlarang karena memang ada celah, ya. Ada celah sesuatu yang kurang pas kemudian disusun kembali. Kalau yang sudah tersusun tetapi yang sekarang kan renggangnya yang diinginkan, renggang sedikit yang diinginkan oleh orang sehingga dipakai behel dan disusun kembali dengan rapi padahal sebelumnya tidak ada celah. Tidak celah, dia biasa-biasa saja dan tidak ada yang janggal dalam susunan giginya. Cuma dia mau tampilannya lebih keren lagi sehingga lagi keren lagi sehingga dia menjarakkannya. Ini yang terlarang. Adapun kalau memang ada kejanggalan, ada celah yang dia ingin merapikan kembali seperti maju mundur atau tidak susun rapi bertumpuk-tumpuk kemudian disusun kembali, ini tidak termasuk dalam konteks larangan hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Mengikir. Wallahu alam, saya tidak tahu tentang hukum. Mungkin hampir sama dengan tadi. Kalau memang tidak sama rata, diratakan, sama dengan menyusun kembali tadi. Ya, hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Wallahu a'lam. Baik, kita rasa cukup pelajaran kita pada kesempatan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.